السلام. Nabi bersabda, kullu mauladu yuladu alal fitrah. Semua manusia asalnya bersih. Pak abawahu, tergantung lingkungannya. Ieu parah batur mah maksiat jadi taat, iman tadina taat, ulin kabelah dinya jadi lejatnya. Nah, ieu mah kudu kapraktisi nanyakeunana nya. Bahwa pernah saya ke Saritem sama Kang Kiki, lain lagi kituan, rek meresan di ditu tapi itu beres-beres. Kang Kiki, gimana ini triknya biar tadina taat salah lingkungan jadi lejat dina maksiat ieu, jadi tegenah dina ibadah kumaha? Ini praktisi ya. Kalau kasusnya itu kembali kepada kita, jadi kita diajak maksiat sama sahabat. Kita tahu itu perbuatan yang salah ya tidak. Kita tidak bisa mengawalkan misalkan bisa dikebukan atau sebagainya. Tuhan ada masalah ya Allah. Apun kan sangat bapak tidak dipanggilkan bila mungkin lupa ilham untuk tidak melakukan hal yang didoakan ya. Didoakan. Jadi mulai dengan diri kita kembali kepada sholat lagi. Kita sholat khusus insya Allah kita mudah sekali melakukan orang lain. Bukan hanya diri kita sendiri. Tinggal yang mengelola ya Allah rahmati orang muda itu. Alah cukupkan rezekinya. Meskipun orang yang datang apa kan. Nah, salah satu doanya yang dijawab di saat dia dan sahabat yang ngajak maksiat kita di orang yang dalam tahajud misalnya doa akhir kalau ngaji malam-malam terus kita ngajak maksiat kacau dan karunya bangun seperti jam malam khusus buat si sahabat yang mengajak dia ya Allah berikan kemudahan untuk belum paham ya terus kita ada di ajakan yang ini beri kemudahan untuk istiqomah bukan dari taat kemaksiat agar istiqomah dalam ketaatan jadi kembali kepada diri kita agar doa dijawab ya khususkan sholat maksimalkan kepada Allah agar dijawab doa kita mungkin itu jadi kunci nama mun ajak maksiat kela sholat kela gitu. Ya. Saya punya kisah Ji ayo jelema haheho asup ke masjid saat ngilu nyumput naon aing dikepung cenah ku sa RW naon rek maok mane maokna bismillah heulanya buktina mane selamat di masjid jadi murid maksiat bismillah heula ame teh jadi maksi yaanya alhamdulillah cenah urang teh jadi diteungeulan dan nyumputna di masjid jadi kalau anda ada teman ngajak maksiat kelanya izin segede urang salat heula nu tadi teh Haji Edwin punya konsep rek ngabunuh wae salat heula istihoroh heulanya ini kan sebetulnya maksiat yang syariat karena Allah kan berjanji inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar ini masalahnya ekstrim geus taat di sholat jadi getah bedah dina maksiat ini yang harus dikontrol lagi karena ada satu hadis malam tantahu sholatuhu anil fahsya wal mungkar lam yazdad minallahi illa buda barang siapa yang sholat tapi tidak mencegah fahsya dan mungkar bukan dengan sholatnya itu mendekatkan ke Allah malah menjauhkan ini yang jadi alasan Nabi kenapa selalu mengistighfari sholatnya setelah sholat